Engkau semaikan di badan jiwa. Setelah putih berbunga, kelopak mereka indah. Engkau meragu, engkau meragu, madu pahita. Setelah benih dan belas kasihan, hanya itulah.